الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah dan kita akan masuk pada penjelasan soal jawab ke-11 dan berikutnya nanti. Yaitu disebutkan oleh penulis ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به ما هو الشرع الذي أمر الله apa syariat yang Allah perintahkan ألا يدان إلا به yang Allah tidak diibadahi kecuali dengannya. Nah, jadi pertanyaan tentang syariat. Syariat yang Allah turunkan yang dengannya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Syariat apa? Jawabnya jawab hiya al-hanifiyyatu millatu Ibrahim alaihi salam. Syariat itu adalah al-hanifiyah, millah atau ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Qala tabaraka wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-Islam wa qala ta'ala afa ghayra dinillahi yabghun وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وغيرها من الآيات. Dalil daripada jawaban tadi adalah ayat-ayat yang kita baca tadi. Sebelum kita membaca ayat-ayat tersebut, maka perlu kita jelaskan bahwa kalau begitu syariat yang Allah perintahkan kita dengannya untuk kita beribadah kepada Allah dengan menggunakan syariat itu adalah syariat Nabi Ibrahim. Kenapa kok Nabi Ibrahim bukan Nabi Muhammad? Sesungguhnya juga syariat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mengikuti syariat Nabi Ibrahim pada inti daripada agama ini. disebutkan dalam ayat Al-Quran, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ, kemudian kami wahyukan kepadamu, yakni kepada Muhammad, أَنِ اتَّبِعْ, agar engkau mengikuti مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ, agama Nabi Ibrahim, hanifan, yang lurus. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengikuti agama atau ajaran Nabi Allah Ibrahim, sehingga tidak ada perbedaan pada inti ajaran. Dan bahkan seluruh para nabi, seluruh para rasul, inti ajarannya adalah sama. Apa inti ajaran tersebut? Yaitu ibadah hanya kepada Allah saja. Tauhid, mentauhidkan Allah, yakni menjadikan sesembahan kita hanya Allah semata. Ini inti ajaran para nabi dan para rasul, dan itu yang didakwahkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Itu pula kemudian yang dilanjutkan oleh para rasul, para nabi setelah beliau, dan yang dilanjutkan oleh penutup para nabi dan para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun dalam tata cara beribadah atau perincian syariat, bisa saja para nabi berbeda-beda. Tata cara puasa ada bedanya antara puasa yang di syariat ini, syariat Nabi Muhammad SAW, dengan puasa yang ada di umat sebelum beliau. Tata cara sholat, mungkin dalam bab waktu sholat ada perbedaan antara sholat di umat ini dengan sholat di umat sebelumnya. Nah, jadi di sana ada perbedaan dalam praktek ibadah. Namun dalam tujuan ibadah tidak ada perbedaan. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, masing-masing dari kalian kami jadikan syariat dan minhaj, ada jalan tersendiri, yakni dalam tata cara dan praktek ibadah. Sementara inti agama, yaitu tujuan ibadah, yaitu Allah Azza wa Jalla, semuanya sama. Dan itulah inti Islam. Makanya disebut inna dina indallahi al-Islam, semua agama di sisi Allah itu hanya Islam saja, yakni agama para nabi, para rasul, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam, sama Islam. Nah, di sini akan kita baca beberapa ayat Al-Quran Al-Karim yang disebutkan oleh penulis Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Yang pertama adalah pada surat Ali Imran ayat yang ke-19, inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang di sisi Allah Azza wa Jal hanyalah Islam. Lalu beberapa ayat berikutnya disebutkan surat Ali Imran juga, ya, ayat 85. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak tergolong orang-orang yang merugi. Ikhwan fillah rahimakumullah, dua ayat ini jelas menunjukkan bahwa agama di sisi Allah Azza wa Jalla hanyalah Islam. Nabi siapapun, Rasul siapapun, agamanya adalah Islam, yaitu ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, pasrah dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla tanpa sesembahan yang lain. Ini hakikat daripada Islam. Dan nanti akan dijelaskan apa makna al-Islam. Kemudian disampaikan pula oleh penulis rahimahullah ayat yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla, afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Masih dalam surat Ali Imran. Afa ghayra dinillahi yabghun, apakah selain agama Allah mereka menginginkan, mereka mencari, mereka menuntut agama selain Islam, selain agama Allah Azza wa Jal. Walahu aslama man fis samawati wal ard, padahal telah berislam kepada Allah, berserah diri kepadanya, pasrah kepadanya, beribadah dan tunduk kepadanya. Man fis samawati wal ardi, siapa saja yang di langit-langit dan bumi, tau'an au karha, apakah dengan sukarela atau dengan terpaksa. Nah, di sini juga disebutkan bahwa semua berserah diri kepada Allah. Hanya saja ya, terkait dengan syariat, ada yang taat, ada yang tidak. Namun secara ketetapan Allah Azza wa Jal, hukum kauni, maka semua pasti tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Pada surat Al-Baqarah ayat yang ke 130, wa may yarghabu 'an millati Ibrahima illa man safiya nafsah, dan siapa yang membenci millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, melainkan orang yang safiha nafsahu, bodoh terhadap dirinya. Nah, jadi berarti kita tidak boleh membenci agama Nabi Ibrahim atau berantipati dan berlepas diri darinya. Justru sebaliknya, kita harus mengikuti millah Ibrahim, agama Nabi Allah Ibrahim. Dan yang dimaksud seperti yang tadi kita jelaskan adalah Islam ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pada surat Asy-Syura ayat 21 juga disebutkan oleh penulis di sini, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Am lahum syuraka, apakah mereka memiliki syuraka, syarikat-syarikat, syara'u lahum minad din, yang menetapkan syariat bagi mereka dari agama, ma lam ya'dan bihillah, yang Allah Azza wa Jal tidak mengizinkannya. Nah, ayat ini berisi pengingkaran terhadap mereka yang menuhankan selain Allah Azza wa Jal, yang membuat tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jal, sekutu baginya, membuat sesembahan yang lain yaitu selain Allah Azza wa Jal. Maka Allah Azza wa Jal mengingkari mereka. Apakah mereka punya syuraka, para syarikat yang menetapkan aturan-aturan, membuat tuntunan, membuat syariat dari agama ini yang Allah Azza wa Jal tidak mengizinkannya. Nah, tersirat dalam ayat ini kalau begitu tidak diperkenankan memiliki sesembahan selain Allah yang mereka dijadikan syarikat bagi Allah Azza wa Jal, diibadahi bersama ibadah mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu harus ikhlas lillah, artinya harus murni kepada Allah. Tujuan ibadah hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ketundukan kita dengan ibadah kita hanya kepada zat yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah agama para nabi dan para rasul, termasuk Nabiullah Adam tentunya yang pertama, sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini yang diperjuangkan pula oleh Nabiullah Ibrahim, sehingga beliau dikenal dengan orang yang sangat memperjuangkan tauhid, karena begitu besar dan berat cobaan-cobaan beliau alaihi salatu wassalam dalam memperjuangkan tauhid selama hidup beliau. Ya. Kemudian berikutnya pertanyaan yang ke-12, kam maratibu dinil Islam? Setelah kita tahu tentang Islam secara singkat, yaitu agama Nabi Allah Ibrahim dan agama para nabi, di sini selanjutnya kita perlu mengetahui tingkatan-tingkatan dalam Islam, derajat ajaran-ajaran dalam Islam. Kam maratibu dinil Islam? Berapa tingkatan-tingkatan agama Islam itu? Al-jawab, huwa salasu maratib. Agama Islam itu ada 3 tingkatan. Al-Islamu wal-imanu wal-ihsanu wa kullu wahidin minha idza utliqa syamilad dina kullahu. 3 tingkatan ini, yaitu Islam, iman, lalu ihsan. Tapi masing-masing darinya bila disebutkan secara tersendiri, maka mencakup Islam atau agama ini seluruhnya. Ya. Jadi pertama, di sana ada tingkatan dalam Islam. Mulai dari tingkatan yang paling dasar, yaitu Islam, lalu tingkatan berikutnya yang lebih tinggi yaitu iman, lalu tingkatan berikut yang lebih tinggi yaitu ihsan. Terkait dengan tingkatan-tingkatan ini, telah disebutkan hadis yang dikenal dengan istilah hadis Jibril. Pada hadis tersebut, malaikat Jibril mengajarkan Islam kepada umat ini melalui pertanyaan-pertanyaannya kepada Nabi dan pembenarannya terhadap jawaban-jawaban Nabi. Maka di antara pertanyaan tersebut adalah pertanyaan tentang Islam. Apa itu Islam? Lalu Nabi menjawab. Berikutnya, apa itu iman? Lalu Nabi menjawab. Lalu berikutnya adalah, apa itu ihsan? Dan Nabi menjawab. Nah, inilah tingkatan-tingkatan agama Islam. Islam itu sendiri, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan setiap kali Nabi menjawab, malaikat Jibril mengatakan, sadaqta, kamu benar. Jawabanmu benar. Nah, dengan itu, para sahabat yang saat itu menyaksikan pertanyaan dan jawaban itu akhirnya mengetahui dan belajar dari dialog tersebut tentang hakikat Islam. Nah, inilah yang kemudian disebut maratibuddin, tingkatan-tingkatan Islam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tingkatan ini tentu menunjukkan tingkatan para pemeluk Islam. Kalau begitu ada dari muslimin yang masih pada tingkatan Islam, tingkatan yang paling dasar. Kemudian di antara muslimin ada yang sudah mencapai tingkatan iman, dan di antara mereka ada yang mencapai tingkatan ihsan. Dan masing-masing daripada tingkatan ini, seperti yang kita ketahui, ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan rukun ihsan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, tingkatan-tingkatan Islam atau rukun-rukun di dalam Islam, seperti yang kita ketahui, ada 5 rukun iman, ada 6, kemudian ihsan, ya, yaitu disebutkan oleh Nabi SAW 2 tingkatan dalam ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ya, ikhwani fillah rahimakumullah, penjelasan tentang hal ini bisa tentunya akan panjang, ya, dan telah dibahas oleh para ulama dan juga dalam beberapa kitab yang kita pelajari di kurikulum kita, seperti misalnya dalam Al-Usulul Tsalatsah, di situ disebut secara rinci terkait juga dengan dalil-dalilnya. Nah, untuk sekarang cukup, ya, kita mengetahui bahwa itulah tingkatan-tingkatan dalam Islam yang menunjukkan juga tingkatan para pemeluk Islam muslimin. Kemudian beliau mengingatkan, wa kullu wahidin minha idza utliqa syamilad din kullah. Masing-masing dari kata tersebut, kalau disebutkan, maka mencakup agama semuanya. Kita mengatakan misalnya agama Islam, titik. Maka dengan kata itu sudah otomatis juga kita bermaksud iman dan ihsan masuk di dalamnya. Seorang juga ketika mengatakan iman, misalnya dia mengatakan, ya, kita sebagai hamba-hamba Allah harus beriman, artinya juga berislam dan berihsan. Bukan artinya iman tanpa amal, seperti orang yang yakin akan adanya Allah tapi tidak sholat, tidak zakat. Bukan. Tapi ketika disebutkan kata iman tersendiri, maka otomatis mencakup pula Islam. Seorang mukmin artinya yang juga sholat, puasa, zakat, maksudnya begitu. Demikian pula apalagi seorang yang dikatakan muhsin, ihsan, otomatis telah melalui tahapan iman, ihsan, iman, dan sebelumnya Islam. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, seperti kata ulama kita rahimahumullah, bahwa Islam dan iman, ya, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Iman dan ihsan ketika disebutkan secara berurutan, iman, ihsan, maka masing-masing punya definisi tersendiri, yaitu bahwa Islam dan iman masing-masing punya definisi tersendiri, yaitu bahwa Islam lebih terkait dengan amal-amal lahiriah, puasa, sholat, zakat, haji, dan ihsan lebih terkait dengan amal batin, yaitu keyakinan-keyakinan. Ya, ini ketika kita sebutkan secara beriringan. Namun ketika kita sebutkan secara terpisah, idza iftaraqa ijtama'a, kita sebutkan Islam saja, otomatis ya terkandung padanya iman. Kita nyebutkan iman saja, otomatis terkandung padanya Islam. Ya. Kemudian pertanyaan yang ke-13 yaitu penjelasan tentang Islam. Apa yang dimaksud dengannya? Ma ma'na al-Islam? Apa makna dari al-Islam? Agama Islam. Apa makna Islam? Terjawab, jawabannya ma'nahu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyad lahu bit-ta'ah wal-khulus min asy-syirki. Maknanya adalah al-istislam lillahi bit-tauhid. Berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyad lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan kepadanya. Wal-khulusu minasy-syirki, dan lepas dari kesyirikan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah yang lebih baik dari, wa man ahsanu dinan, siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang berpasrah diri, menyerahkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jal. Yakni berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dengan ketaatan, dengan tauhid. An-Nisa 125. Wa qala ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muslim faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Luqman ayat 22. Dan barang siapa yang yuslim wajhahu ila Allah, berserah diri dengan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla, wa huwa muhsin, dan dia sebagai orang yang berbuat ihsan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Wa qala ta'ala, Allah pun berfirman pada surat Al-Hajj 34, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka sesungguhnya ilah kalian adalah ilahun wahid, ilah yang satu, tiada duanya, tiada yang lain. Falahu aslimu, maka kepadanya lah hendaknya kalian berserah diri. Wabashirin mukhbitin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang khusyuk. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari jawaban ini kita mengetahui makna Islam dengan makna yang umum, bahwa Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ya, tauhid seperti yang telah kita sebutkan, menjadikan tujuan ibadah kita hanya kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya. Bentuk berserah diri kepada Allah adalah dengan kita hanya tunduk patuh kepadanya. Semua ibadah yang kita miliki, salat kita pasrahkan kepada Allah Azza wa Jal, tujuannya ke sana. Puasa karena Allah. Berdoa hanya kepadanya. Bertawakal hanya kepadanya. Berharap hanya darinya. Dan mohon ampunan juga hanya darinya. Mohon pertolongan, mohon perlindungan juga darinya. Semua praktek-praktek ibadah itu kita jadikan tujuannya hanya Allah Azza wa Jalla. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Inilah makna Al-istislam lillahi bitauhid. Kita berserah diri kepada Allah dengan tauhid kita. Wal-inqiyad lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah dengan taat kepadanya. Tunduk kepadanya. Apa kata Allah? Allah perintahkan kita untuk ibadah, kita ibadah. Ibadah dengan cara apa? Dengan rukuk dan sujud, maka kita taat. Kita pun rukuk dan sujud, taat kepadanya. Allah perintahkan untuk kita berkorban, menyembelih sesembelihan karena Allah. Kita pun melakukannya karena Allah. Allah menyuruh kaum muslimin yang mampu untuk pergi ke Baitullah, melaksanakan haji, pun kaum muslimin menaatinya. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk doa hanya kepadanya, kita pun hanya berdoa kepadanya. Inilah inqiyad, selalu tunduk patuh taat kepada perintah-perintahnya, apapun perintah Allah Azza wa Jalla. Inilah Islam. Inilah makna Islam. Berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Tunduk patuh kepada Allah dengan menaatinya selalu. Wal khulus minasyirik. Dan juga bagian daripada Islam adalah kita berlepas dari kesyirikan. Antipati, barak dari perbuatan syirik. Apa itu syirik? Ibadah kepada selain Allah. Seorang yang ibadah kepada selain Allah, dia berbuat syirik. Dengan itu dia tidak berislam kepada Allah. Dengan itu dia tidak berserah diri hanya kepada Allah, karena juga dia ternyata berserah diri dan tunduk patuh kepada sesembahannya. Dahulu mereka berserah diri kepada berhala-berhala. Zaman sekarang pun banyak yang tunduk patuh dan berserah diri dengan ritual-ritual ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kepada pepohonan yang dikeramatkan, kepada penunggu tempat-tempat tertentu yang diagungkan, dan kepada bahkan sebagiannya hewan-hewan yang dibesar-besarkan, diagungkan, dan juga bahkan kepada hal-hal yang lain yang sangat banyak. Nah, mereka dengan memberikan ritual-ritual itu kepada sesembahan-sesembahan mereka, berarti mereka berserah diri kepada selain Allah. Ada yang berdoa kepada selain Allah, meminta, memohon, dan kemudian tentunya tawakal kepadanya. Nah, orang-orang yang seperti ini bagaimana dikatakan berislam kepada Allah? Tentunya mereka tidak berserah diri kepada Allah, yang artinya tidak berislam kepada Allah. Bagaimana dikatakan muslim orang yang seperti itu? Tentu bukan seorang muslim, karena bukan hanya Allah tujuannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan anjuran, memberikan motivasi dengan ayat-ayatnya dan bahkan perintah agar kita selalu berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Di antara ayat-ayat yang memberikan motivasi tersebut yaitu pada surat An-Nisa ayat yang ke-125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Siapa yang lebih baik agamanya dari orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jal, berpasrah diri dengan wajahnya hanya kepada Allah, yakni dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dia seluruhnya, ya, jiwa raganya, lahir batinnya, amal-amalnya, semuanya karena Allah dan Allah tujuannya. Siapa yang lebih baik dari orang yang seperti ini? Tentu jawabnya tidak ada. Jadi merekalah yang di atas kebenaran. Merekalah yang mendapat pujian dari Allah, berikutnya akan diberi pahala oleh Allah, dan selain mereka berarti dalam keadaan salah bahkan sesat, sehingga tidak akan mendapatkan keutamaan dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini, ya, memberikan kepada kita suatu harapan besar ketika kita berislam kepada Allah Azza wa Jalla, dan terkandung padanya itulah makna al-Islam, yaitu tauhid. Pada ayat surat Luqman ayat yang ke-22 juga disebutkan dengan makna yang sama, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang berserah diri dengan wajahnya kepada Allah, ya, tunduk patuh kepadanya, berserah diri dengan ibadah-ibadahnya, seluruh dirinya untuk Allah karena Allah, dia dengan itu maka telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Pada surat Al-Hajj 34 di sini bahkan perintah dengan tegas, fa ilahukum ilahu wahid, ilah kalian adalah ilah yang satu, tidak ada yang lain. Allah Azza wa Jalla tidak punya syarikat, Allah tidak punya pembantu, Allah tidak punya anak, Allah tidak punya syarikat siapapun dan apapun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu. Ilah kalian adalah ilah yang satu, falahu, maka hanya kepadanya lah, bukan yang lain, aslimu, hendaknya kalian berislam. Pasrahkan semua ibadah kalian kepada Allah, rukuk sujud kalian kepada Allah, berdiri kalian dengan kekhusyuan hanya untuk Allah Azza wa Jal, kurban kalian hanya karena Allah, dan semua aktivitas ibadah lahir maupun batin jadikan tujuannya hanya lahu, kepada Allah Azza wa Jal, lahu aslimu. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah agama para nabi dan para rasul semuanya. Islam dengan makna ini, semua para nabi dan para rasul, ya, mengajak kepadanya dan beragama dengan agama tersebut. Nah, ini yang kemudian disebut dengan al-Islamul 'am oleh Syekhul Islam rahimahullah, Islam dengan makna yang umum. Sehingga semua nabi muslim. Agama semua nabi Islam. Nabi Adam agamanya Islam. Nabi Musa agamanya Islam. Nabi Dawud, Sulaiman agamanya Islam. Nabi Ibrahim agamanya Islam. Nabi Isa agamanya Islam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam agamanya Islam. Dengan makna seperti yang tadi disebutkan, yaitu al-istislam lillah bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal khulus minasyirk. Nah, kemudian datanglah Nabi Muhammad dengan ajaran ini dan dengan nama Islam. Maka di sini ada Islam yang sifatnya khusus, yaitu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga untuk zaman sekarang ketika kita menyebut kata Islam tertuju kepada agama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dengan syariat-syariat yang telah ada ini. hajinya, puasanya, zakatnya, sholatnya. Nah, ini Islam dengan makna yang lebih khusus, yaitu syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ke-14, mad dalil ala syumulihi ad-din kullahu indal itlaq, apa dalilnya bahwa Islam itu mencakup ad-dina kullahu, agama ini secara keseluruhan, indal itlaq, saat disebutkan kata Islam saja. Yani ketika kita menyebut al-Islam, yani agama ini secara utuh, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, semua yang dari ajaran-ajarannya. Apa dalilnya bahwa kata Islam mencakup itu semua, termasuk di dalamnya iman, termasuk di dalamnya ihsan? Al-jawab, jawabannya, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal. Qala Allah Ta'ala inna dina inda Allahi al-Islam. Agama ini di sisi Allah adalah al-Islam. Nah, apakah ini bermakna ibadahnya saja tanpa iman dan keyakinan? Tidak. Atau ini hanya bermakna keyakinan-keyakinan saja tanpa praktik ibadah? Tentu tidak. Tapi bermakna secara menyeluruh. Agama di sisi Allah adalah Islam, mencakup semua bagian-bagian daripada Islam itu. Baik tata cara ibadahnya, tujuan ibadahnya, iman, muamalah, ya, ibadah dan semua. Tanpa terkecuali. Semua bagian dari Islam masuk ke dalam kata Islam itu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Bada al-Islam, Islam bermula dengan ghariban, keasingan, datang sebagai sesuatu yang asing. Wa sayaudu ghariban, akan kembali pula sebagai sesuatu yang asing. Kama bada, sebagaimana bermulanya. Hadis riwayat Muslim dan yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini saat Nabi mengatakan Islam bermula dengan keasingan, datang sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali sebagai sesuatu yang asing, apakah maknanya hanya sholatnya, hanya puasanya? Tidak. Tapi maknanya Islam secara menyeluruh. Iman, ibadah, dan semuanya. Datang kepada umat dalam kondisi sesuatu yang dianggap aneh. Dan kelak juga akan kembali dianggap aneh. Ya. Nah, yang jelas kata Islam di sini mencakup semuanya. Bukan hanya sebagian daripada ajaran-ajaran Islam, bahkan menyeluruh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, afdhalul Islam imanun billah. Seutama-utama Islam adalah iman kepada Allah. Afdhalul Islam, seutama-utama Islam adalah iman kepada Allah. Jadi kalau begitu, iman kepada Allah adalah bagian daripada Islam. Iman kepada Allah adalah bagian daripada Islam. Nah, jadi kata Islam sesungguhnya mencakup semuanya. Wa ghairu dzalika katsir. Kemudian pertanyaan berikutnya, 15, ma dalilu ala ta'rifihi bil arkan al khamsah inda tafsil. Apa dalilnya bahwa definisi Islam adalah 5 rukun Islam. Saat kita menyebutkan lebih rinci, ya, kadang disebutkan dengan pengertian yang lebih sederhana, dalam arti bagian-bagian tertentu daripada ajaran Islam ini, yaitu rukun Islam yang 5. Islam adalah syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya tentu itu juga bagian dari Islam. Namun terkadang kita mengatakan Islam tapi bermaksud 5 rukun Islam. Seperti yang akan dijelaskan, yaitu pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Mal Islam?" Islam itu apa? Nabi menjawab dengan jawaban rukun Islam. Nabi tidak mengatakan Islam adalah ad-dinu kulluh. Agama ini secara menyeluruh, total, semuanya. Nabi tidak menjawab seperti itu, tapi menjawab dengan rukun Islam. Islam adalah an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqim as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Nah, kalau begitu boleh juga kita menyebut Islam dengan maksud pokok-pokok dari Islam itu, yaitu rukun Islam. Apa dalilnya? Dalilnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi su'ali Jibril iyyahu 'anil Islam. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis pertanyaan Jibril kepada beliau tentang agama Islam, di mana beliau menjawab al-Islam an tashhad an la ilaha illallah. Islam adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad wa anna Muhammadan rasulullah, dan bahwa Muhammad rasulullah. Wa tuqim as-salah, dan kamu dirikan salat. Wa tu'ti az-zakah, kamu tunaikan zakat. Wa tasum ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahajju al-bait, dan kamu berhaji ke Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, apabila kamu mampu melakukan perjalanan ke sana. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 ajaran inti, yaitu syahadat dan seterusnya seperti yang disebutkan tadi. Fadzakara hadhihi ghaira annahu qaddama al-hajj ala shaum ramadhan wa kilahuma fi sahih. Beliau menyebutkan seperti ini, hanya saja beliau mendahulukan haji atas puasa Ramadhan, dan semuanya ada di dalam kitab sahihain. Ya, terkadang disebut haji dulu, terkadang disebut puasa dulu. Ya, semuanya adalah ada di dalam kitab sahihain. Nah, dari sini ahibati billah rahimakumullah, kita mendapat pelajaran tentang makna al-Islam, bahwa Islam punya makna yang umum, al-istislam bit-tauhid dan seterusnya, lillahi ta'ala bit-tauhid. Islam punya makna yang khusus, yaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam terkadang bermakna agama secara menyeluruh, secara total, semuanya dari ujung sampai ke ujung. Terkadang kata Islam dimaksudkan dengannya adalah rukun-rukun Islam. Ya, wallahu a'lam bissawab. Sementara ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Ya, dan bila ada kekurangan-kekurangan, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.